Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا pemirsa Roja TV dan pendengar dari Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah tabaraka wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat hikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini, di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita yang tidak terhingga jumlahnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat tersebut, seraya berusaha untuk mempergunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka untuk berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita pada malam ini dapat bertemu kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yaitu pelajaran dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha, yang alhamdulillah kita sudah masuk ke jilid yang kedua. Dan hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali ad-darsus tsalitsu, pelajaran ketiga. Dan sebenarnya sudah kita baca dialog dan bacaan yang ada di awal pelajaran ketiga ini, tapi tidak mengapa, kita murojaah sebentar dan kita akan jelaskan apa saja yang menjadi fokus yang penting diperhatikan. Kemudian setelah itu insyaallah taala kita akan masuk ke latihan-latihan yang ada. Namun sebelumnya, alhamdulillah ikhwan di studio sudah datang dan menemani kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kefahalakum ya ikhwan? Bukhair? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan. Ana minta ikhwan di studio membaca dialog yang ada di awal pelajaran ketiga. Wahid yaqum maqam Ahmad. Salah satu menjadi Ahmad. Wal akhar yaqum maqam Ali. من أحمد ومن علي تفضل الدرس الثالث نعم كم طالبا يفصلك في فصلكم يا علي فصلنا 14 طالبا 14 نعم الطلاب في فصل أكثر مرة ثانية يا شيخ الطلاب الطلاب في فصلنا أكثر نعم فيه 19 طالبا يا علي ما اسم طالب الجديد الذي جاء أمس مرة ثانية ما اسم الطالب ما اسم طالب Masmut talibil. Masmut talibil jadidil ladhi ja'a amsi. Naam. Ismu Usama. Naam. Ismu Usama tu. Naam. Huwa tawilun jiddan. Alaysa kadhalik? Bala, huwa tawilun jiddan. Walakinna hamidan atwalu minhu. Naam. Inna atwalu talibin fi faslina. Naam. Wa man atwalu talibin fi faslikum? Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Naam. Adaftaruka hadha ya Ahmad? Maradan thaniya ya akhi. Adaftaruka hadha ya Ahmad? Naam. La tusri' fi al-qira'ah. Naam. Inna khattaka jamilun jiddan, masyaallah. Naam. Syukran ya Ali. Khatti jamilun wa khattuka ajmal. Naam. Man hadha al-fata alladhi ma'aka ya Ahmad? Ka'annahu akhuka. Naam, huwa akhi. هو أخي الشقيق. نعم. أكبر منك هو أم أصغر؟ هو أصغر مني. في أي مهجع أنت يا أخي؟ نعم. أنا في المهجع الخامس وهو بعيد جدا عن المدرسة. أنا في المهجع الثامن وهو أبعد من مهجعكم. نعم. أيهما أحسن؟ المهجع الخامس أحسن فإنه غرفه غرفه فإن غرفه أوسع. نعم. ونوافذه أكبر. نعم. ومراحله أنظف. نعم. والسرور التي فيه أجمل. والسرور مرة ثانية. والسرور التي فيه أجمل. نعم. شكرا يا أخي. جزاكم الله خيرا. آمين. أنا أريد أن أسألكم عن بعض المفردات. مستعد إن شاء الله. Insyaallah. Saya akan menanyakan beberapa makna daripada kosakata. Siap? Insyaallah, Ustaz. Makna tawilun? Panjang, tinggi. Nah, panjang atau tinggi? Atau tinggi. Ahsant. Tawilun di sini kalau antum lihat muncul dengan bentuk yang lain. Tawilun di dialog ini disebutkan dua kali, bahkan disebutkan beberapa kali, tapi dengan bentuk yang lain. Di sini misalnya ada kata atwalu. Ada sekali lagi ya, Khan? Bala. Atwalu, mana atwalu? Ada kaitannya dengan tawil. Lebih tinggi. Naam. Atwalu asalnya adalah tawilun. Tawil. Tinggi atau panjang. Tapi ketika berubah menjadi atwalu, maknanya adalah lebih tinggi atau lebih panjang. Ini namanya apa, Ikhwan? Kemarin sudah kita pelajari di pertemuan yang terakhir beberapa pekan yang lalu. Ismut tafdil. Naam, ismut tafdil. Naam, apa makna ismut tafdil? Lebih. Naam, isim yang menunjukkan lebih atau paling. Isim yang menunjukkan apa, Ikhwan? Makna lebih atau paling. Dan ini sudah kita jelaskan rinciannya pada pertemuan yang lalu. Dan dari makna ini kita dapat mengetahui bahwa isim tafdil itu mempunyai dua kemungkinan makna. Salah satu dari dua kemungkinan. Kalau bukan maknanya lebih atau paling. Bagaimana kita membedakan makna yang lebih dan makna yang paling? Kapan bermakna lebih dan kapan bermakna paling? Naam ya akhi, tafadhal. Jika kana ismul tafdili fi akhir kalimah. Naam. Bermakna lebih. Naam. Kalau isim tafdilnya di akhir kalimat, maknanya lebih. Maknanya lebih. Apa contohnya? Contohnya kita lihat di dialog. Silakan dicari di dialog apakah ada kat isim tafdil yang di akhir kalimat ada. Di antaranya at-tullabu fi faslina aktharu. Itu di akhir kalimat. Aktharu itu isim tafdil. Naam. Ada sekedalik? Ism tafdil yang ada di akhir kalimat. Karena setelahnya adalah kalimat baru. Lihat ada nuqtah di situ, ada titik di situ. Itu menunjukkan bahwa dia adalah kalimat yang sudah selesai pada batasan itu, pada batasan aktharu. Maka di sini maknanya apa, Ikhwan? Aktsaru di sini apakah maknanya lebih tinggi, lebih banyak? Lebih banyak. Atau paling banyak? Paling. Aktsaru? Banyak. Naam, lebih banyak. Naam, sahih. Lalu kapan dia bermakna paling? Ketika jika jika di jika setelahnya itu apa mudhafun ilaih. Naam, jika setelahnya mudhafun ilaih. Contohnya di sini atwalu talibin. Atwalu talibin. Naam. Di perkataan Ali di baris ketujuh di akhir, innahu atwalu talibin. Mana atwalu talibin huna ya ikhwan? Sesungguhnya dia pelajar yang paling tinggi. Naam, pelajar yang paling tinggi. Nah, di sini artinya paling. Dan tadi kita kembali ke makna yang lebih, masih ada satu lagi yang menunjukkan isim tafdil bermakna lebih selain yang disebutkan tadi. Apa lagi? Ada dua. Naam. Naam, jika datang setelahnya harful jar yaitu min. Contohnya apa ya Ikhwan? Masih di baris yang ketujuh. Di baris yang ketujuh masih perkataan Ali, ada di situ ada kalimat walakinna hamidan atwalu minhu. Mana atwalu minhu? Lebih tinggi darinya. Naam, di situ ada min setelah atwalu. Naam, sehingga kesimpulannya isim tafdil bisa bermakna lebih, bisa bermakna paling. Kapan bermakna lebih? Tadi yang pertama karena di akhir kalimat. Atau yang kedua sesudahnya huruf jar, min. Setelahnya harfu jar min. Sahih, ahsan ta ya akhi. Kemudian makna yang kedua paling kapan? Ketika diikuti setelahnya dengan mudhafun ilaih. Ahsan tum ya akhwan. Jazakumullahu khairan. Dan ini nanti latihan-latihannya cukup banyak. Ada beberapa latihan-latihan yang nanti kita dilatih di cara untuk menggunakan isim tafdil yang kita sudah bahas di dialog. Ini kalau tidak salah sampai latihan kelima. Nah, cukup banyak dari latihan 3 sampai latihan 5. Ini latihan-latihan yang cukup banyak yang tujuannya adalah menjelaskan kepada kita bagaimana penggunaan isim tafdil, kapan bermakna lebih dan kapan bermakna paling. Ini diantara hal yang penting diperhatikan di pelajaran ketiga ini. Dan alhamdulillah kita sudah murajaah, sudah kita jelaskan beberapa hal yang penting diperhatikan. Sekarang kita masuk ke at-tamrin, kita masuk ke latihan. Kita langsung masuk ke latihan kedua. Ada sekitar lagi ya kawan? Intahaina min at-tamrin al-awwal. Kita dulu sudah menyelesaikan latihan pertama atau belum? Sudah. Latihan pertama intahaina minhu. Baik. Sekarang kita masuk ke at-tamrin ats-tsani. Latihan kedua. Di sini perintahnya adalah dha. Hadhihi al-alamata, ma mana dha? Hadhihi al-alama? Letakkan tanda ini. Tanda apa ya, Ikhwan? Tanda centang atau checklist. Amama al-jumal as-sahihah. Amama di depan al-jumal kalimat-kalimat as-sahihah yang benar. Wa hadhihi al-alamata, dan tanda ini, tanda silang. Amama al-jumal allati, di depan kalimat-kalimat yang laisat sahihatan, yang tidak benar. Karena kita membaca, jadi antum cukup katakan sahih atau khata. Sahih untuk kalimat-kalimat yang benar, salah kita katakan khata. Nah. Siap? Mustaid insyaallah? Nah, setelah kita selesaikan latihan kedua, kita buka insyaallah untuk kesempatan bagi ikhwan di rumah untuk bisa mengikuti latihan insyaallah. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Tafadhal ya akhi. Man yabda? Ana. Tafadhal. Naam, a'ti mikrofon lahu. Naam. Imsik mikrofon ya Sheikh. Al-awwal. Naam. At-talibul jadid. At-talibul jadid alladhi jaa'a amsi ismuhu Usama. Naam. Sahih. Tarjim awalan. Pelajar baru yang datang kemarin sore namanya Usama. Ahsanta ya akhi. Naam. Sahih atau khata? Sahih. Sahih. Al-jawab sahih ya akhwan. At-talibul jadid alladhi jaa'a amsi ismuhu Usama. Naam, sahih. Jazakallahu khairan ya akhi. Ithnan. Fadal ya akhi, wasil. Hamidun fi fasli Ahmadi. Naam ya akhi. Maratan thaniya, ikra' maratan thaniya. Hamidun fi fasli Ahmadi. Ahmadi wala Ahmada? Fasli Ahmadi. Bagaimana Ahmadi? Mudaf-mudaf ilaih. Ah, mudaf? Mudaf ilaih. Aina mudaf? Fasli. Fasli. Wa aina mudafun ilaih? Wa aina mudafun ilaih? Ahmadi. Ahmadi. Ahmad, kalau kita merujuk kembali di pelajaran terakhir jilid 1, masuk apa ini? Mamnu min as-sarf. Dia tidak boleh ditanwin. Selain tidak boleh ditanwin, apalagi hukum yang kedua? Tidak dikasrah. Tidak dikasrah. Oh, iya. Majrur bil fathah. Oh, iya. Sehingga bagaimana akhir maratan tanya? Hamidun fi fasli Ahmad. Ahsant. Al-an sahih. Al-jumlah sahihah, lakin al-ma'na sahih atau khata? Qira'atuka sahihah. Alhamdulillah. Hamidun fi fasli Ahmad. Hal hadha sahih? Naam, unzuru ila al-hiwar ya ikhwan. Aina Hamidun? Khata Hamidun fi fasli Aliyin. Naam, hadha khata. As-sahih madha? Hamidun fi fasli Aliyin. Aliyin. Yang benar adalah Hamid di kelasnya Ali, bukan di kelasnya Ahmad. Jazakallahu khairan ya akhi. Tafadhal ya akhi. Al-thalith wal-rabi'. Anta ya akhi, akhil kirim. Ahli andi? Naam. Anta al-thalith wal-rabi'. Naam. Fahimta? Fahimtu. Tafadhal. الثالث المهجع الثامن غرفه أوسع. نعم. ترجم أولا. Asrama yang ke-8 kamar-kamarnya lebih luas. نعم. صحيح أو خطأ؟ خطأ سيد. خطأ. الصحيح ماذا؟ الصحيح المهجع الخامس غرفه أوسع. نعم، وليس الثامن ولكن الخامس. نعم. الرابع الأخير. الرابع المهجع الثامن أبعد من المهجع الخامس. نعم. صحيح. أبعد. صحيح. ترجم أولا، ترجم أولا حتى تتأكد من الجواب. Asrama yang ke-8 lebih jauh dari asrama yang ke-5. Sahih, Ustaz. Sahih? Naam, sahih. Barakallahu fiki ya ikhwan. Jazakumullahu khairan. Fadhil ya akhi. Naam, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu. Terima kasih banyak Ustaz atas kembali dijelaskan mengenai pelajaran Ad-Darsus Salis ini, percakapan yang antara Ahmad dan Ali ini. Semoga dapat mengingatkan kembali ingatan dan menyegarkan kita tentang pelajaran yang telah disampaikan oleh Ustaz beberapa pekan yang lalu. Dan ikhwatul Islam, para pemirsa TV Roja dan pendengar di Roja dimanapun saat ini Anda berada, kini saatnya kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Anda yang ingin mencoba di halaman ke-20 latihan ketiga untuk dapat berinteraksi secara langsung membaca dan menjawab soal yang ada di halaman ke-20 latihan yang ketiga, Ustaz, ya. Nah, kita mau latihan kedua, tidak apa-apa. Latihan kedua dulu, Ustaz. Naam. Baik, latihan kedua karena tadi yang di studio sudah mencoba, kini giliran bagi pemirsa dan pendengar Radio Roja untuk mencoba. Silakan menghubungi kami di 0218236543. Kami ulang kembali di 0218236543. Dan bagi pertanyaan yang ingin Anda ajukan dan insya Allah nanti kita bacakan di akhir dari perjumpaan kita, silakan dapat Anda kirimkan di 0813177764 3. Kita angkat per penelpon yang pertama di kesempatan malam hari ini. Silakan. Halo, nampaknya terpusat, kita coba kembali. Silakan bagi khawatir Islam yang ingin ikut berpartisipasi di kesempatan malam yang berbahagia ini dari pelajaran Bahasa Arab jilid yang kedua kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah yang diterbitkan oleh Universitas Islam Madinah, dan kita masuk pada pelajaran yang ketiga. Ya, halo, silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bapak siapa, di mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Abu Yusuf di Indramayu, ahlan. Silakan Abu Yusuf. Ahlan wa sahlan ya Abu Yusuf. Halaman 19 tadi. Naam. Ahlan bik. Kaya bahaluk ya Abu Yusuf? Alhamdulillah, ana biharukan. Masya Allah, barakallah fiki ya akhi. Wa afiq barakallah. Fadal ya Abu Yusuf. التمرين الثاني اقرأ التمرين الثاني أنا أعطيك سؤالين السؤال الأول والثاني نعم أولا نعم الطالب الجديد الذي جاء أمس اسمه أسامة نعم لا تستعجل jangan buru-buru Abu Yusuf pelan-pelan saja ulang sekali lagi الطالب الجديد الذي جاء أمس اسمه أسامة أحسنت يا أخي نعم صحيح أو خطأ ترجم أولا Pelajar yang baru itu yang datang kemarin namanya Usama. Naam, naam, terjemah sahihah. Alana al-jawab, sahih atau khata? Al-jumal? Sahihan. Naam. Sahih. Sahih, barakallahu fik. Wasil, al-thani. Al-thani. Hamidun fi fasli Ahmada. Naam. Terjemah awalan. Hamid di kelasnya Ahmad. Naam, saya khata. Khata dan. Naam. Khata. Khata. Sahih mada? Aliun. Naam, mada? Aliun. Hamidun fi fasli Aliun. Fi fasli Aliun. Aliun wala Aliin. Aliin. Aliin, naam. Di mana Aliin majrur? Fi fasli Aliin. مضاف إليه ما شاء الله جزاك الله خيرا يا أبي يوسف بارك الله فيكم وفيك بارك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا أبو يوسف atas interaktifnya di kesempatan malam hari ini dan alhamdulillah mumtaz saja ya mumtaz masyaallah jazakallahu khair dan berikutnya kami berikan kesempatan yang selanjutnya bagi khwatul Islam para pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang ingin ikut memahami dan mempelajari bahasa Arab dan berpartisipasi di kesempatan malam hari ini, silahkan kami berikan kesempatan bagi Anda. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Riyad. Bapak Riyad? Riyad. Riyad di mana? Di Tebet. Silakan Pak Riyad. Masyaallah, Pak Riyad. Masyaallah. Melanjutkan pelajaran berapa sih ini? Latihan yang berapa ini? Nah, kita masuk masih latihan kedua. Kita berikan kesempatan Pak ini masih nomor kedua. Nomor berapa sih? Nah, nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4 ya. Nah. Silakan Pak Riyad. Nah. Kalau menanya doa salah. Oh, silakan. Terkait dengan bahasa Arab Pak Riyad? Ya, kalau saya ingin meminat bahasa Arab Ustaz ya. Saya mau belajar tempat Ustaz, buka gak Pak Ustaz? Tempat saya, baik. Nanti kita akan sampaikan nanti insyaAllah. Baik Pak Riyad nah, kita jawab, insyaAllah. Nanti insyaAllah dijawab di akhir perjumpaan kita Ustaz ya. Ya. Nah, kita berikan kesempatan yang selanjutnya bagi khwatul Islam yang ingin berinteraksi di kesempatan malam hari ini, mencoba untuk membaca dan menjawab dari latihan yang kedua. Dan di kesempatan yang kedua ini kami berikan waktu untuk Anda menjawab dari 3 dan 4 Ustaz ya. Nah, kami berikan kesempatan. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana? Ummu Hurairah. Ummu Hurairah di mana? Mohon maaf agak diangkat sedikit suaranya. Di Keranggan. Silakan. Oh, baik. Silakan Ummu Hurairah. Nah, ats-tsalits war rabi'. رقم الثالث نعم الثالث والرابع أنا أعطيك سؤالين المهجأ نعم المهجأ الثامن غرفه أفوان نعم المهجأ الثامن غرفه غرفه نعم أوسع نعم مرة ثانية أم هريرة سكلاجي لا قبل أن تقول صحيح أو خطأ تعيد مرة ثانية القراءة sebelum ibu jawab ibu ulang lagi bacaannya biar lancar dulu المهجأ الثامن غرفه غرف bukan غرفة tapi غرف نعم المهجأ الثامن غرفه أوسع غرفه Naam. Al-mahja'u samin gurafuhu awsa'u. Mumtaz, ahsanti. Sahih atau khata? Khata. Khata. Khata. As-sahih mada? Al-khamis. Al-khamis. Naam. Ibu ulang bagaimana kalimatnya? Al-mahja'u khamis. Naam. Gurafuhu awsa'u. Naam. Ada satu yang tertinggal Ummu. Belum Ummu terjemahkan tadi. Oh iya. Jawaban tadi yang kamu baca, nah, yang khata. Yang sahih, al-khamis. Yang sahih. Asrama yang ruangan asrama yang kelima. Naam. Ghurafuhu, mana ghurafuhu? Ruangan, Ustaz. Naam, kamar-kamarnya. Ini awsa'u. Awsa'u luas karena dia di akhir. Awsa'u, jadi bagaimana maknanya, paling atau lebih? Di akhir berarti lebih, Ustaz, lebih nah, luas. Lebih luas, jazakillah khairan. Nah. Satu lagi Ummu Hurairah, Ar-Rabi. Rokam Rabi. Nah. Al-Mahja'u Samin Ab'adu ya. Naam, sahih. Ab'adu minal mahja'u. Minal mahja'il. Minal ma'ayah. Naam. Minal mahja'il khamis. Naam. Minal mahja'il khamis. Naam. Tarjim awalan. Tarjimi. Asrama yang ke-8. Naam. Ba'adu. Ba'adu. Dari kalimat ba'idun. Oh iya. Naam. Lebih dekat, Ustaz. Lebih jauh, justru kebalikannya. Naam. Lebih jauh dari asrama yang kelima. Sahih. Terjemah sahihah. Sekarang apakah kalimatnya betul? Makna kalimatnya betul? Sahih atau khata? Sahih. Sahih. Al-mahja'u thamin ab'adu min al-mahja'i al-khamis. Sahih. Barakallahu fiik. Syukran ya Umma Hurairah. Jazakillahu khairan. Iya. Terima kasih Ummu Hurairah yang telah ikut berpartisipasi di kesempatan malam ini, Ustaz ya. Nah. Alhamdulillah lumayan ya, Ustaz ya. Masya, bukan lumayan, mumtaz ya. Mumtaz, Ustaz ya. Masya Allah. Jazakallah. Dan ini merupakan sebuah motivasi bagi para pemirsa dan pendengar Radio Roja yang lainnya ya. Tentunya bahasa Arab ini merupakan sesuatu yang mengasihkan, Ustaz ya. Sahih. Yang ingin mencoba silakan saja, enggak usah khawatir. Insyaallah akan dibimbing Ustaz ya, Ustaz ya. Naam, alhamdulillah. Naam, barakallahu fikum. Selanjutnya kami berikan kesempatan yang ketiga bagi khotbah Islam yang ingin langsung mencoba di kesempatan malam hari ini untuk membaca latihan kita di latihan kedua ini. Silakan. Halo. Nampaknya terputus, Ustaz. Nah, sepertinya kita lanjutkan saja kalau gitu. Baik, Ustaz. Silakan. Nah, kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan kedua. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits, latihan yang ketiga. Di sini perintahnya adalah iqra'il amthilatal atiyata. Terjemu ya ikhwan. Iqra'il amthilata, mana iqra'il amthilata? Bacalah contoh-contoh di bawah. Al atiyata berikut atau di bawah. Lismit tafdhil. Contoh. Naam, contoh bagi isim tafdhil yang barusan kita jelaskan. Sekali lagi ikhwan, bagaimana isim tafdhil itu punya makna? Bagaimana makna yang dikandung isim tafdhil ini? Ada berapa kemungkinan? Ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan. Kalau bukan lebih atau paling. Dan tadi sudah kita jelaskan rinciannya. Dan di sini wallahu alam sepertinya di latihan ketiga ini hampir seluruhnya maknanya lebih. Karena seluruh contoh-contoh yang disebutkan di latihan ketiga ini isim tafdilnya diikuti setelahnya dengan harfu jar min, sahih, harfu jar min, sehingga ini menunjukkan bahwa dia maknanya lebih bukan paling. Dan di sini sepertinya tidak ada soal yang perlu dijawab, ini hanya contoh-contoh yang perlu diperhatikan saja. Khususnya tentang penggunaan isim tafdil yang bermakna lebih. Nah, nanti setelah itu di latihan keempat baru kita akan mempraktekkan teori yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini ada dua contoh di awal. Yang pertama, Hashimun Tawilun. Mana Hashimun Tawilun ya, kawan? Hashim itu tinggi. Tinggi, nah. Wahamidun Atwalu Minhu. Dan Hamid lebih tinggi darinya. Nah, dan Hamid lebih tinggi darinya. Lihat, di sini digandengkannya dua kalimat ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa kata atwalu itu asalnya tawilun. Tawilun, tinggi atau panjang. Di sini maknanya tinggi. Kemudian dirubah menjadi isim tafdil sehingga bentuknya menjadi atwalu. Bentuknya menjadi atwalu. Hashimun tawilun, Hashim itu tinggi. Wa Hamidun atwalu minhu, dan Hamid lebih tinggi darinya. Ada min di sini, maka dia atwalu di sini maknanya lebih tinggi. Kemudian contoh yang kedua, Aminatu saghiratun. Aminatu saghiratun, Aminah itu kecil. Wa Zainabu asgharu minha. Mana wa Zainabu asgharu minha ya ikhwan? Dan Zainab lebih kecil darinya. Naam. Di sini ada kata asgharu yang asalnya saghirun. Ada sekata lagi ya ikhwan? Balala. Di sini antum lihat tidak ada perbedaan antara isim tafdil yang digunakan untuk mudzakkar maupun muannats. Tidak ada perbedaan. Apakah yang dibandingkan itu laki-laki atau perempuan, sama saja. Isim tafdilnya semuanya bentuknya, wazannya af'alu, asgharu, atwalu. Nanti kita akan lihat setelahnya ahsanu, ashalu, ajmalu dan seterusnya. Nah, di sini hal yang menjadi perhatian yang penting bahwa buku ini tidak menjelaskan isim tafdil secara teori, tapi secara praktek langsung penggunaan. Dan ini ciri khas pembahasan yang ada pada jilid kedua. Nanti ketika sudah semakin meningkat dan meningkat, semakin kita ke tengah dan terus ke atas, pelajaran-pelajaran berikutnya baru antum akan temukan di situ mulai ada pengenalan teori-teori. Dan nanti di jilid 3 yang alhamdulillah sudah dimulai dan sudah antum ikuti bersama Ustaz Fadilatul Ustaz Mas'ud, ini sudah teori secara murni. Tapi kalau jilid 2 di awal-awal antum akan temukan ini masih sebagian besarnya adalah penggunaan atau mempelajari nahwu secara isti'mal, secara penggunaan, bukan secara teori. Nah, wadih ya akhwan? Wadih. Nah, natlub minal ikhwa fi studio, kita minta ikhwan di studio membaca 10 soal atau 10 contoh-contoh yang disebutkan di sini. Antum baca, tidak usah terburu-buru bacaannya, diperjelas seluruh kalimat-kalimat yang antum baca, dan diusahakan tidak ada yang dihapus harokat terakhirnya, tidak ada yang diwakaf. Faham tuh? Faham. Tidak ada diwakaf. Nah, semuanya sampai yang terakhir pun antum hidupkan untuk dalam rangka agar antum terbiasa dengan hal seperti ini. Setelah itu antum terjemahkan. Nah, tafadhal ya akhwan. Al-awwal. Naam. Hadzal kitabu ashalu min dhaka. Naam. Tarjim awalan. Kitab ini lebih mudah dari yang itu. Naam. Al-qira'ah mumtazah wal ma'na mumtaz. Barakallahu fik. Fik barakallahu. Wasil ya akhi. Tsani. Hazihi sayyaratu ajmalu min tilka. Naam. Mobil ini lebih indah dari yang itu. Ahsant. Barakallahu fiik. Al-thalith. Nanti kita berikan kesempatan ikhwan di studio sampai nomor ke-6. Setelah itu, akhi, kita akan berikan kesempatan bagi ikhwan di rumah untuk bisa mengikuti latihan yang ketiga ini, insyaAllah. Tafadhal ya, akhi. Al-thalith. Al-thalith. Hamzatu akbaru minni sinnan. Naam. Hamzah lebih besar dariku dalam usia. Naam. Lebih besar atau lebih tua maksudnya di sini? Lebih tua. Naam. Naam, lebih tua dari saya sinnan umurnya. Naam. Syukran ya akhi. Arabi. Arabi. Haula'i at-tullabu ahsanu min ulaik. Ulaik? Hakadha? Ulaika. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fik. Siswa-siswa ini Naam. Lebih baik dari mereka. Naam, dari mereka-mereka itu. Naam, syukran ya akhi. Al-khamis. Baiti ab'adu anil madrasati min baitika. Naam, maratan thaniya. Al-kira'ah, la tasta'jil. Baiti ab'adu anil madrasati min baitika. Mumtaz. Rumahku lebih jauh dari sekolah daripada rumahmu. Naam. Yang diperbandingkan mana ya kawan? Yang diperbandingkan, kan isim tafdil itu kan fungsinya memperbandingkan dua hal. Dua hal apa yang dibandingkan di sini? Jarak. Jarak. Jarak itu yang dibandingkan atau pembandingnya? Di sini yang kita bandingkan apa? Rumah saya dengan rumahmu. Baiti dan baituka. Mana yang lebih jauh? Itu yang dibandingkan. Adapun al-madrasah itu tidak, bukan yang dibandingkan. Dia hanya sebagai patokan saja. Wadah ya ikhwan. Wadah. Istilah-istilah terkait dengan isim tafdhil seperti al-mufaddal dan lain sebagainya nanti insyaallah akan dibahas Ustaz Mas'ud di jilid ketiga insyaallah. Insyaallah. Terakhir ya akhi. As-sadis huwa asgharu minna sinnan. Naam, huwa asgharu minna sinnan. Nah, antum sudah dua kali bicara masalah sinnan terus. Fadal ya akhi, sahih, labas. Dia lebih muda dari kami usianya. Ahsanta ya akhi, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan ya ikhwan, jazakumullah khairan. Naam, tafadhal ya akhi. Naam ustaz, barakallahu fiik. Afika barakallahu. Terima kasih atas kesempatan yang berikutnya bagi khotatul Islam rahimani Allah wa iyakum, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda berada. Kini saatnya giliran Anda untuk mencoba membaca dari isim tafdil ini, mencoba membaca dan menerjemahkannya. Insyaallah nanti akan dibimbing langsung oleh Ustaz Hamzah Basabidullah taala. Silakan telepon yang selanjutnya kami berikan kesempatan di 0218236543. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang nampak siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan ibu siapa di mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Ummu Abdurrahman di Padang. Masyaallah. Fadhil. Ummu Abdurrahman, kaifa haluki? Bismillah, alhamdulillah. Bikhair walhamdulillah, masyaallah. Ummu punya bukunya? Ada, tapi baru dengar radio. Ini yang mana ya sekarang? Baru dengar Malay radio, masyaallah. Latihan ketiga. Latihan ketiga Ummu, halaman 20. Halaman 20. Nomor berapa Ustaz? Nomor as-sabi'. Nomor berapa itu Ummu? As-sabi'. As-sabi'. Dari kalimat sab'ah. Dari kalimat sab'ah. 7. Ah, santi. Sab'ah 7. Berarti as-sabi' nomor ke 7. Ketujuh. Ah, santi. Silakan. Langsung dibaca Ustaz. Langsung dibaca kemudian diterjemahkan. As-sabi'. Khotki ahsanu min khotika. Mumtaz. Maratan thaniya, Ummu Abdurrahman. Khotki ahsanu min khotika. Masya Allah, al-kira'ah mumtazah. Terjem. Tulisan tanganku lebih bagus dari tulisan tanganmu. Ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiik. Teruskan. Al-thamin. Al-thamin. هذا الشارع من ذلك. مرة ثانية سكالا جي. هذا الشارع أنظف من ذلك. نعم أنظف من ذلك. ترجم ترجمي لو سمحت. Jalan ini lebih bersih dari yang itu. نعم القراءة ممتازة والمعنى الترجمة أيضا ممتازة ما شاء الله. التاسع واصل واصلي تريسكان التاسع اللبن أحسن من الشاي من الشاي ممتاز مرة ثانية أم عبد الرحمن القراءة اللبن أحسن من الشاي ممتاز Susu lebih baik dari teh. Naam, naam, sahih. Barakallahu fiik. Al-akhir, al-akhir, al-ashir. Yang terakhir, Ummu. Al-ashir, hadhihi sa'atu al-khusu min tilka. Naam. jam ini lebih mahal dari yang itu. Arkhasu? Lebih murah dari yang naam, itu. Naam, ahsanti. Naam, Masya Allah. Syukran ya Ummu Abdurrahman. Terima kasih ya. Banyak. Jazakillah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ummu Abdurrahman dan Ustadz yang telah membimbing Ummu Abdurrahman, dan Ummu Abdurrahman yang telah berani mencoba membaca latihan yang ketiga ini. Dan yang berikutnya Ustadz ya, kita ulangi dari awal lagi insyaallah. Ya, telepon yang selanjutnya silakan untuk dapat mengulang kembali bacaan dari 1 sampai nomor yang ditentukan oleh Ustadz nanti. Nah. Di 0218236543 silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf. Mohon maaf suara Bapak kurang begitu jelas. Mohon diangkat sedikit atau Bapak pindah ke tempat yang sinyalnya lebih kuat. Ya, Bu Said di mana? Mungkin kita coba. Oh, Masya Allah. Abu Said, walaupun ini tapi terdengar. Terdengar saat ya. Abu Said di Riau. Silakan Abu Said. Abu Said di Riau. Masya Allah, Masya Allah. Saud masmu, alhamdulillah. Suaranya terdengar sama ana. Ma'akal kitab ya Abu Said. Main dah ke kitab. Anta tu syahid antarik televisyen. Nama Ustaz. Baik, ana sa'urid lakum al-kitab. Kita akan tampakkan bukunya insyaallah. Naam. Ra'aitum? Naam. Tafadhal anta iqra al-awwal hatta al-thalith. Fahimta ya Aba Sa'id? Naam, Ustaz. Tafadhal iqra. Al-awwal. Naam. Al-kitabu adhalu min zaka. نعم هذا الكتاب مرة ثانية هذا الكتاب أسهل من ذاك نعم ترجم buku ini lebih mudah dari yang itu. أحسنت صحيح teruskan واصل الثاني هذه السيارة أجمل من تلك. أحسنت. ترجم الآن. موبيل إني لبي بعض dari yang itu. أحسنت يا أخي. الأخير. الثالث. تفضل. حمزة أكبر مني سنا. ما شاء الله. ترجم. حمزة lebih tua daripada saya. Naam, sinnan. Mana sinnan? Sinnan umur. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fikum ya Aba Sa'id. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, terima kasih Abu Sa'id yang telah mencoba di kesempatan malam hari ini dengan membaca hingga ke nomor ketiga, Ustaz ya. Naam. Dan masih kita berikan kesempatan insyaallah para pemirsa insyaallah dan pendengar Radio Roja yang ingin mencoba ke nomor yang berikutnya dari nomor 4 hingga nanti nomor 6. Nomor 6 Ustaz. Kita berikan satu penelpon 3 nomor insyaallah. Baik. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Khawatir Islam yang ingin menghubungi kami di 0218236543. Halo. Nampaknya terputus Ustaz. Kita coba kembali. Telepon yang selanjutnya masih kita tunggu dan jangan khawatir insyaallah bagi Anda yang agak terbata-bata insyaallah akan dibimbing oleh Ustaz secara langsung di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Irfan di Tambun. Abu Irfan di Tambun, ahlan. Kaifa halak ya Abu Irfan? Alhamdulillah. Masyaallah. Masyaallah. Hayakallah ya akhi. Tafadhal ya akhi, iqra min ar-rabi ila as-sadis. Arabi. Naam, arabi al-khamis wa as-sadis. As-sadis. Naam. Ha'ula'i dulabun ahsanu min ula'ika. Naam, mumtaz. Mumtaz. Tarjim. Siswa itu lebih baik dari mereka. Naam, siswa-siswa ini, haulai ini jamak daripada hadza. Hadza. Naam, jadi maknanya haulai ini. Ini. Naam. Siswa para siswa ini lebih baik dari mereka. Naam, dari mereka-mereka itu. Jayid. Iya. Teruskan. Al-khamis. Baiti abadu anil madrasati min baitika. Naam. Sahih. Rumahku lebih jauh dari sekolah daripada rumahmu. Naam, mumtaz, masya Allah. Satu lagi, Pak Abu Irfan. Huwa asgoru minna. Ikra al-rakam, lo samahat. Rakam kam? Sita. As-sadis. Kata. Nafasnya terputus tadi ya. Naam. Ya mungkin bisa dicoba kembali kalau ya. Ingin masih mencoba ya Sat ya. Nah, alhamdulillah terbuka ya. Insyaallah. Ya, dan bagi yang ingin mencoba lagi silakan dapat menghubungi kami di 0218236 melanjutkan dari Abu Irfan tadi hingga yang keenam Sat ya tadi ya. Nah, dilanjutkan nanti hingga nomor yang selanjutnya. Silakan di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan apa, siapa, di mana? Dengan Bapak Rinto Kodi. Bapak siapa? Bapak Rinto. Bapak Rinto di? Di Sambas. Silakan Pak Rinto di Sambas. Dicoba ya. Silakan Pak Rinto, ada bukunya Bapak? Ada. Naam. Silakan Pak Rinto. Terputus kembali Ustaz. Nampaknya ada sedikit gangguan Ustaz ya. Betul ya, cuacanya mungkin sebentar. Nah, selanjutnya khotul Islam rahimani Allah wa ayyakum, para pemirsa TV Roja dan pendengar di Roja dimanapun saat ini Anda berada. Silakan dicoba kembali bagi Anda yang ingin ikut dalam partisipasi dalam latihan kita di latihan ketiga ini. Tadi Abu Irfan dan Pak Rinto mencoba, ingin mencoba hingga nomor yang ke-6. Silakan di 0218236543. Halo. Iya, silakan. Halo. Terputus kembali Ustaz. Masih kita berikan kesempatan untuk kita lanjut. Insyaallah. Kesempatan ya. 6. Kita kami berikan kesempatan kembali bagi ikhwatul Islam, silakan saja terus mencoba dan kami tunggu di 0218236543. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Nani di Cakung. Nani di Cakung, silakan. Kaifa haluki ibu Nani? Bi khairin walhamdulillah. Masyaallah. Silakan Ummu melanjutkan bacaan dari As-Sadis. Nah, tafadhali. Nomor 6 Ustaz ya? Naam, sahih. Huwa asgaru minni. Minni wala minna? Minna. Naam. Minna sinni. Huwa asgaru minasinni. Minasinni, begitu bacanya? Lihat sekali lagi, Ibu Nani. Huwa asgaru minasinna. Naam, minna sinnan. Minna sinnan. Sinnan. Naam. Terjemi. Terjemahkan. Huwa asgaru minasinnan. Minna nunnya bertasdid dan nun di kalimat sin juga ditasdid. Minna sinnan. Huwa asgaru minna sinna. Mumtaz, labas. Naam. Terjemahkan. Dia lebih kecil daripada minna, itu gabungan antara min dan nahnu. Oh, daripada saya usianya. Daripada kami. Oh iya, nahnu. Nah, nahnu kami. Nah. Tidak apa-apa, Ibu Nani. Silakan sekali lagi. Ulang Ustaz. Naam, ulang sekali lagi terjemahannya. Dia lebih kecil usianya daripada kami. Naam, sahih. Naam. Teruskan. Teruskan Ibu, silakan. Khotti ahsanu min khotuka. Awalan ikra'i ar-rakam lah samahti. Ikra'i ar-rakam. As-sab'ah. As-sabi'. As-sabi'. Naam. Khotti ahsanu min khotti ahsanu min khotuka. Min khotika. Min khotika. Naam, karena ada min. Maka tadinya khattu menjadi khatti. Ada sekedarik ya Ummu? Iya, tapi Naam. Khatti ahsanu min al-khattika. Naam, tidak bu, tidak ada alif lam di kalimat al-khat. Ya astaghfirullah. Naam. Labas, labas, khair insyaallah. Labas Ibu. Labas. Iya. Tidak apa-apa Ibu, silakan teruskan. Khatti ahsanu min min khattika. Min khattika, sahih. Terjem, terjemahkan sekarang. Terjemi. Kesalahan Ustaz ya? Enggak, bukan kesalahan. Khat itu artinya tulisan. Oh, tulisan. Khati, tulisan saya. Tulisan saya lebih bagus daripada tulisan kamu. Naam, sahih. Naam, sahih. Syukran Ibu, yeah. Ibu Ina, jazakallah khair. Iya. Yeah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani di Cakung Ustaz ya. Nah, Ibu Nani. Iya. Walaupun agak sedikit kesulitan, akan tetapi semangatnya itu yang kita Ustaz ya. Nah, jadi Ibu Nani sudah sering berbagai telepon kita untuk nah, insyaallah tidak akan putus semangat. Artinya ada semangat yang kuat untuk mengatasi harap Ustaz. Masyaallah. Jazakallah khair. Iya. Selanjutnya kami masih berikan kesempatan untuk meneruskan dari bacaan Ibu Nani di Cakung tadi di nomor ke-8 99 Ustaz ya. Nah, kita akan berikan kesempatan terakhir 8910. Ya, terakhir bagi telepon kita yang ingin mencoba silakan di 021 823 6543. Ya, telepon selanjutnya. Halo. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Amatullah di Jawa Timur. Amatullah di Jawa Timur. Masya Allah. Silakan. Tafadhal ya Amatullah. Ya Amatullah labas. Tafadhal. Nomor 8. Al-Thamin, naam. Hala syari'u andofu min dhalika. Naam, Masya Allah. Terjemi. Jalan ini lebih bersih daripada itu. Naam, sahih. At-tasi' wasidi, at-tasi'. Al-labanu ahsanu min asyai. Naam. Susu lebih baik daripada teh. Naam, sahih. Al-akhir, tafadhali. Hadhihi as-sa'atu. Rakam kamalan. Hadhihi as-sa'atu. Ikra' ar-rakam law samahti. Ar-rakam. Rakam kam? Baca nomornya dulu. Oh iya. Al-ashir. Al-ashir, mumtaz. Hadhihi as-sa'atu arkhasu min tilka. Naam. Jam ini lebih murah daripada itu. Masya Allah. Jazakillah khair. Ya Amatullah. Jazakillah khairan. Naam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amatullah di Jatim. Nama yang menarik Ustaz. Ini Amatullah. Amat. Naam, sama seperti kalimat Abdullah. Al-ama, al-amah itu ya, artinya hamba wanitanya Allah. Baik. Kalau abdu untuk laki-laki, untuk perempuan amah. Yeah. Amatullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk perempuan amah. Kalau kita laki-laki Abdullah. Ini biasanya ini kalau bukan ini nama aslinya atau nama inisial. Tayyib. Naam, Abdullah. Saya Abdullah atau Amatullah. Nah, yeah. Insyaallah kita berkhususan ini nama aslinya, alhamdulillah. Insyaallah mumtaz tadi ya bacaannya. Mumtaz jiddan. Mumtaz jiddan. Naam, masyaallah. Selanjutnya kami berikan kesempatan ke Ustaz ini untuk melanjutkan atau gimana? Naam, kita lanjutkan kembali. Iya. Nah, alhamdulillah kita sudah membaca latihan keempat, latihan ketiga, mohon maaf. Dan ini merupakan teori dari apa yang kita akan praktekkan di latihan keempat. Latihan keempat yang akan kita baca setelah ini adalah praktek dari latihan ketiga yang barusan kita baca. Di sini perintahnya adalah kawin. Namanya kawin ya kawan? Bentuklah, susunlah. Nah, ada kaitannya dengan kata kawin dalam bahasa kita sepertinya ini. Nah, kawin itu membentuk keluarga. Nah, ada sekedarik. Nah, mungkin dari kalimat ini sepertinya. Kawana yukawin, kawin. Hanya saja ini kata perintah, kawin. Nah, kawin jumalan. Mana jumalan? Kalimat-kalimat. Jama' daripada jumlah. Nah, bentuklah kalimat-kalimat. Minal kalimatil atiyah. Naam, al-kalimat itu artinya kata. Nah, dari kata-kata berikut, musta'milan, mana musta'milan? Dengan menggunakan ismat tafdil. Apa yang kita gunakan? Isim tafdil. Yang sudah kita jelaskan tadi di awal ketika kita merojaah dialog dan barusan kita juga sudah pergunakan di lihatan ketiga. Siapa yang bisa berikan contoh untuk nomor satu ya ikhwan? Tidak ada contoh di sini. Karena contohnya itu lihatan ketiga. Bagaimana ikhwan? Serius. Anda minta antum bertiga membaca tiga nomor ini sebagai sekaligus sebagai contoh untuk nanti bagi penelpon nanti yang akan menelpon kita untuk mengikuti latihan ketiga keempat ini insyaallah. Tafadhal. Man yabda? Ana Ustaz. Tafadhal ya akhi. Rukmul awal. Naam. Hashim tawilun Uthmanu. Naam. Hashimu atwalu. Hashimu wala Hashimun? Hamidu. Hashimu Ustaz. Hashimu. Naam. Mamna min as-sarf hakada? Has Hashimun. Hashimun. Hashimun. Hashimun atwalu min Uthmani. Atwalu min? Uthmana. Uthmana, sahih. Uthmanu, ada mamna min as-sarf. Naam, jadi min Uthmana. Naam, tarjim ya akhi. Hashim lebih tinggi dari Uthman. Naam, di sini masih kalimat tawilun kita rubah menjadi isim tafdil. Naam, dan nanti insyaAllah setelah nomor 4 semua kalimat-kalimat ini insyaAllah sudah kita baca barusan di latihan ketiga insyaAllah. Jadi isim tafdilnya tidak akan susah antum buat sendiri. Sudah ada contohnya di latihan ketiga. Syukran ya akhi, jazakallah khair. Baik. Wasil, naam. Setelah tiga ikhwan studio membaca, nanti kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah. Naam Ustaz. Ya. Tafadhal ya akhi al-kirim. Al-Thani. Al-Qahiratu kabirun riyadun, ar-riyadu. Naam. Al-Qahiratu akbaru minar riyadi. Naam. Al-Qahiratu akbaru minar riyadi. Naam. Tarjim. Kairo lebih besar daripada Riyad. Naam. Aina al-Qahirah? Di mana Kairo ya ikhwan? Misr. Wa aina riyad? في السعود نعم في السعودية نعم صحيح القاهرة كايرو إبوكتا مصر الرياض إبوكتا كراجعان عرب سعودي نعم تفضل الثالث الأخير الثالث هذا الفندق نظيف صحيح نظيف ثم ذاك نعم بنتك من جدي اسم تفضيل تفضل هذا الفندق أنظف من ذاك. نعم صحيح. ترجم. Hotel ini lebih bersih dari yang itu. أحسنت يا أخي. شكرا يا إخوان. جزاكم الله خيرا. وإياكم. نعم تفضل يا أخي الكريم. نعم سعد. بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا. Terima kasih telah menjelaskan kepada kami mengenai cara untuk membaca dari latihan yang keempat. Ini saatnya kami berikan kesempatan bagi Khatul Islam, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja, silakan untuk mencoba untuk menyusun dan membentuk sebuah kalimat dalam isim tafdil. Dan kami persilakan bagi Anda mencoba dimulailah dari nomor keempat saja. Naam, naam. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Ibni. Abu Ibni di? Di Griya Sentosa. Nah. Griya Sentosa. Abu Ibni, Masya Allah. Ya. Yeah. Antum tahu Pak Abu Ibni, antum tahu makna kalimat Abu Ibni? Ibni. Bapaknya anak saya. Mumtaz, Masya Allah. Nama antum Mumtaz ya, Akhi. Silakan. Silakan, Pak Ali, Akhi. Ar-Rabi. Ar-Rabi. Al-lughatul arabiyyatu sahlun. Naam. Al-lughatul faransiyyatu. Mumtaz. Naam. Kawin. Al-lughatul arabiyyatu ashalu min al-lughatil arabiyyati. Min al-lughatil arabiyyati. Iqra jayidan ya Aba Ibni. Antum baca ulang sekali lagi. Ada sahwun minkum. Al-lughatul arabiyyatu ashalu min lughatil minal minal lughatil minal lughatil faransiyatu faransiyah minal lughatil faransiyah tu ta wala ti ti na ti mutaakkid ti antum yakin ti naam kenapa ti minal lughatil faransiyati mengapa faransiyati mengikuti kalimat al-lughah al-lughati majrur ala sekedalik maka kata setelahnya al-faransiyati juga harus Nah, min kota. Nah, bila safar syarif. Nah, bagus. Nampaknya terputus Abu Ibni di Griya Sentosa yang tadi telah berani mencoba saja. Nah, alhamdulillah. Sudah nomor satu mumtaz. Iya, insyaallah. Nah, kami berikan kesempatan yang selanjutnya yang ingin tetap mencoba latihan ini dapat menghubungi kami kembali di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa di mana? Ummu Sahal di Limus. Ummu Sahal di Limus. Dan silakan. Silakan Ummu Sahal al-Khamis nomor 5. Ya, ya. Ummu Sahal semoga dimudahkan ya. Amin. Masyaallah. Kita natafa'al dengan nama Ummu Sahal insyaallah. Silakan Ummu. Ar-Rabi. Naam. Al-Khamis lau samahti. Afwan, al-Khamis. Al-Khamis. Halaman 21 mana? Arabi sudah dibaca baru santai dari Pak Abu Ibni sudah baca. Nah. Oh, Al-Khamis ya. Naam. Al-Khamis. Ana kabirun huwa. Naam. Ana akbaru minhu. Naam, ana akbaru minhu. Naam. Terjemi. Saya lebih baik. Kabir. Mana kabir ya, Ummu? Ya, saya lebih besar darinya. Naam, sahih, Masya Allah. Sahih. As-sadis, teruskan. As-sadis, naam. Huwa sohirun anta. Naam. Huwa asghuru minka. Masya Allah, mumtaz. Huwa asghuru minka. Tarjimi. Dia lebih kecil dari kamu. Naam, sahih. Satu lagi, Ummu, silakan. As-sabi. Ar-rijalu kasirun an-nisa'u. Naam. Ar-rijalu aksaru minan nisa'i. Naam, ar-rijalu aksaru minan nisa'i. Naam. Laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Naam. Ummu menceritakan kenyataan yang ada. Betul memang. Tapi bukan begitu terjemahannya. Ulang sekali lagi. Laki-laki kasir aksaru kasir lebih banyak ya? Lebih banyak. Naam. Laki-laki lebih banyak daripada wanita. Nah, memang dari segi makna memang menyelisihi kenyataan yang ada Ummu, tapi begitulah maknanya. Nah. Jazakallah khair ya Ummu Sahal, masyaallah. Mumtaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ummu Sahal. Ini masih dilanjutkan atau? Naam, satu lagi. Naam. Satu orang lagi. Ustaz masih memberikan kesempatan satu lagi penelpon. Silahkan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi Anda yang ingin mencoba latihan kita di 0218236543. Silahkan saja yang ingin mencoba. Ya, halo. Ya. Ya, silakan. Mohon maaf dengan siapa di mana? Nampaknya kita putuskan dulu saat kita berikan kesempatan yang lainnya. Dia, ya. Beliau tidak tahu kalau sudah masuk teleponnya. Nah. Ya. Dan kami berikan kesempatan kepada yang lainnya yang ingin mencoba kembali di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Ibu Afida di Kalimantan. Ibu Afida di Kalimantan, silakan. Masya Allah. Ibu Afida ada bukunya? Iya. Tidak ada. Oh, tidak ada. Ibu Afida mau mencoba membaca? Iya. Siap? Iya. Siap, insya Allah. Baik. Ummu ikuti suara saya yang dari telepon, bukan dari televisi. Iya. Mohon dikecilkan sedikit ya, Sat ya. Karena dikecilkan sedikit saja Ummu TV-nya. Agak sedikit mengganggu. Iya. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Nah, ya. Nah, silakan Ibu. Ibu Afida sudah terlihat di layar monitor Ibu sekarang. Ditunjukkan di situ nomor 8 Ibu yang harus baca pertama kali. Nah, silakan. Silakan Anta, Ibu baca. Nah. Hasan, Ana. Masya Allah. Silakan dijawab. Anta ahsanu minni. Mumtaz. Anta ahsanu minni. Jamil. Terjem. Terjemi lah. Kamu lebih baik daripada saya. Masya Allah. Jazakallah khair. Teruskan. Silakan Ibu Afida. Teruskan. At-tasi'. Al-mauzu rahisu al-inabu. Nah, rahisun. Sekali lagi, Umu. Al-mauzu rahisun al-inabu. Mumtaz. Silakan dijawab. Al-mauzu arkhasu minal inabi. Mumtaz, minal inabi. Tarjimi. Pisang itu lebih murah daripada anggur. Masya Allah. Mumtaz. Al-kira'ah mumtaza wal jawab mumtaz. Al-ashir. Al-samsu. Okay. Naam. Al-samsu ba'idun al-qamaru. Naam. Al-samsu ab'adu minal qamari. Masya Allah. Mumtaz. Mumtaz Ibu Afidah. Jazakallah khair. Matahari itu lebih jauh daripada bulan. Mumtaz, ahsanti. Barakallahu fiik, masyaallah. Ibu Afidah dari Kalimantan. Dari Kalimantan, masyaallah. Terima kasih banyak Ibu Afidah. Jazakallah khairan. Ya. Luar biasa tadi ya. Mumtaz. Nah, ya, sepertinya mumtaz guru beliau. Nah. Masyaallah. Ya. Dan kita sebelum kita akhiri kita akan bacakan. Tafadhal. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Ustaz berikan jawaban dan solusinya. Dari pemirsa TV Roja, Ustaz, mengapa pada nama ismuhu Usamatun? Usamatun. Ya, kenapa tidak dibaca ismuha Usamatun? Bukankah nama Usama itu muannas, Ustaz? Nah, ya. Ini pertanyaan terkait dengan nomor berapa ya, Ikhwan? Di dialog sepertinya. Nah, ismuhu Usamatu. Nah, tadi yang menanya kenapa bukan ismuha? Nah, kenapa tidak ismuha? Jawabannya apa, Ikhwan? Ana serahkan ke Ikhwan studio. Mengapa bukan ismuha? Karena Usamah nama laki-laki. Nah, sahih. Usamah nama laki-laki. Hanya saja memang diakhiri tak marbutah. Tapi insyaAllah, yakin dengan seyakin-yakinnya, 100% Usamah itu laki-laki. Sama seperti Hamzatu, kalimat Hamzah. Nama Hamzatu walaupun diakhiri dengan ta' marbutah tapi itu nama laki-laki, alhamdulillah. Jadi sehingga tidak perlu pakai ha. Ismuhu karena Usamah. Dan ada beberapa nama-nama lain seperti Usamah yang memang diakhiri ta' marbutah tapi laki-laki. Talhah, Ubadah ibn Samit, kemudian Hudzaifah, kemudian apa lagi? Talhah dan lain sebagainya. Nama-nama para sahabat Nabi SAW yang diakhiri dengan ta' marbutah. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Kemudian satu lagi. Ya, tadi yang bertanya bilang mengatakan Usamatun. Iya. Ada khata. Ini salah. Bukan Usamatun ya, ikhwan. Iya. Sahih Usamatun. Begitu ta marbutahnya ditanwin? Usamatu harusnya. Lah, kita sudah pelajari dulu di bab yang terakhir di jilid yang pertama. Naam. Bahwa nama laki-laki yang diakhiri ta marbutah tidak boleh ditanwin. Naam. Hamzatu, Talhatu, Usamatu tidak boleh di tanwin. Disamakan seperti kata Aisyatu, Fatimatu, Khadijatu dan seterusnya. Nah. Iya. Barakallahu fiikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut kami masih bacakan kembali dari Abu Yasir di Lombok. Assalamualaikum Ustaz, tolong dijelaskan lagi tentang isim tafdil. Afan ana baru mengikuti Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, laras. Isim tafdil yang menjadi fokus pembelajaran kita pada kesempatan malam ini adalah kata benda yang menunjukkan salah satu daripada dua makna. Kalau bukan maknanya lebih atau paling. Dan ini kalau antum lihat contoh-contohnya, sebagian besarnya diambil dari kata sifat, dari kata sifat tertentu, lalu kemudian dari kata sifat ini bisa dibuat menjadi isim tafdil. Seperti kalimat tawilun. Nama tawilun ya, Ikhwan? Tinggi atau panjang. Kemudian dari kata tawilun ini bisa kita buat menjadi isim tafdil yang artinya kalau bukan lebih atau paling. Sehingga bentuknya berubah menjadi atwalu. Atwalu bisa bermakna lebih dan bisa bermakna paling. Kapan bermakna lebih ya, Ikhwan? Harbu jar, itu yang pertama. Yang kedua? Berada di akhir kalimat. Berada di akhir kalimat. Kapan maknanya paling ya, akhi? Ketika sesudahnya mudhafun ilaih. Setelahnya mudhafun ilaih maka maknanya paling. Nah, ini isim tafdhil yang menjadi fokus pembicaraan kita malam ini. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami insyaallah. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Mohon nanti setelah ini diberikan istitam, Ustaz, dari saudara kita. Apa perbedaan dari at-thalibu dan at-tulabu, Ustaz? makna at-talibu dan at-tullabu. Naam. Dari pertanyaan ini, Anda bisa melihat bahwa kondisi ikhwan-ikhwan yang sedang belajar sekarang ini sepertinya memang masih harus mulai mengulang kembali dari jilid 1. Iya. Tapi tidak mengapa, tidak apa. Bagi sahabat saja yang sudah melewati jilid 1, dia akan bisa menjawab perbedaan antara at-talibu dengan at-tullabu. Kita silakan ikhwan studio lagi. Iya. Apa beda antara at-talibu dengan at-tullabu? At-talibu mufrad, at-tullabu jamak. Naam, at-talibu. Apa maknanya sebelumnya? At-talibu maknanya? Pelajar. Pelajar. Dan ini menunjukkan jumlah satu, tunggal. At-talibu, satu siswa atau satu pelajar. Tapi kalau at-tullabu, ini bentuk jamaknya, ada sekedarik? Sehingga maknanya apa? Para pelajar. Para pelajar atau para siswa. Nah, syukran ya akhi, jazakallah khairan. Baik Ustaz, langsung diberikan penutup diri kesempatan malam. Sebenarnya sudah disampaikan tadi penutupnya terkait dengan isim tafdil. Tapi tidak mengapa. Satu hal yang ingin Anda sampaikan di akhir ini, penting bagi ikhwan dan akhwat sekalian yang mengikuti pembelajaran kita di jilid 2 ini, penting baginya untuk mempelajari buku ini dari jilid pertama. Dan alhamdulillah, kalau tidak salah, kita memutar ulang kembali rekaman jilid pertama. Ada sekedar ya, dan ana harapkan antum mempelajari jilid pertama terlebih dahulu. Bukan berarti lantas kita melarang antum mengikuti jilid dua, tidak. Silakan antum ikuti pelajaran kita pada malam ini, jilid kedua. Dan silakan juga mengikuti pelajaran di malam berikutnya, Mas'ud, jilid ketiga. Tapi tetap antum mengusahakan agar kembali murojaah bagi antum yang sudah mempelajari jilid satu. Jangan lupa untuk memurojaah kembali jilid pertama, jilid satu. Bagi yang belum sama sekali mempelajari jilid pertama, maka mohon segera miliki jilid satu daripada kitab Durusul Lughah ini. Kemudian ikuti rekaman ulangnya yang disiarkan setiap hari Senin, Senin siang. Dan antum ikuti dengan baik, mudah-mudahan dengan itu nanti insya Allah akan lebih memudahkan antum memahami jilid yang kedua dan juga lebih memahami jilid yang ketiga yang yang insya Allah besok akan disampaikan sama Mas'ud. Demikian dari ana, mungkin, dan dikembalikan kepada antum. Ana ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada ikhwan studio. Terima kasih banyak atas kehadiran antum, dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.